panas api membara, terasa membakar dalam dada, hancur lulu hati ini, lebur sudah jiwa ini karena dirimu. Cintaku yang tulus dan suci ku jaga agar tak ternodai. Kau di depan bilang sayang, di belakang engkau curang keterlaluan. Kejam, kejam, kejam. Panas api membara, terasa membakar dalam dada, hancur lulu hati ini, lebur sudah jiwa ini karena dirimu. Kejam, yang kau tinggalkan tak mudah terobati. Bagai panas api membara, terasa membakar dalam dada, hancur lulu hati.